hujan turun ke bumi. Terasa sangat pilu di hati. Pada saat sunyi begini, ku teringat padamu. Waktu itu di bulan April, pertama ku kenal dirimu. Saling mengisahkan derita, saling mengalami pilu. Basahi rumput hijau yang kini layu. Engkau kisahkan derita hatimu. Tetesan hujan membasahi dirimu. Hatiku sedang menderita pula. Kita berdua senasib dan serupa penderitaan. Ku rasakan apa yang kau rasa, tiada berbeda. Di saat itu hujan mulai reda, cuaca terang. Tetesan hujan usap lenyap di pipimu. Ku merasa mendapatkan ganti, walau terjenak terasa cukup mesra. Tapi sayang, hujan berhenti, kita saling mengucapkan kata berpisah. Oh sayang, sampai kini tak berjumpa lagi. Oh sayang, sampai kini.